Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhitung. Walaupun seseorang insan itu mencuba menghitungnya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jika kamu cuba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekali kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya seorang insan itu adalah orang yang zalim dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara dengan lisan kita maupun dengan amal perbuatan kita. Dan telah kita bicarakan pada ayat sebelum ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang makanlah apa-apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan at-thayyibat, dan bersyukurlah kepadanya. Wasykuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya kepadanya lah menyembah. Dan telah kita uraikan ayat-ayat ini, dan ini menunjukkan bahawa bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala antara ibadah yang amat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan bahawa hakikatnya semua yang kita dapati ini, rezeki yang kita kecapi ini, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat mengingatkan hal demikian, mimma razaqnakum. Keluarkanlah daripada apa-apa yang telah kami berikan kepada kamu, dan makanlah daripada mimma razaqnakum yang kami berikan kepada kamu. Jadi yang ada daripada seseorang insan itu hanyalah usaha al-kasab, tetapi yang mendatangkannya banyak maupun sedikit itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat manusia itu berbeza-beza rezekinya. Berbeza-beza rezeki. Ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kaya, banyak harta benda. Sama ada daripada permulaannya kerana dilahirkan dalam keluarga yang kaya, ataupun selepas itu. Yani dia mungkin tidak dilahirkan dalam keluarga yang kaya, tapi Allah SWT memberikan dia kepandaian, kemahiran atau kedudukan sehingga dia mendapat harta dan seumpamanya. Dan ada pula yang sebaliknya, dilahirkan dalam keadaan kaya tetapi mungkin dalam pertengahan hidupnya Allah SWT mentakdirkan mengurangkan rezekinya hingga dia jadi miskin. Dan setiap hari rezeki kita berbeza-beza. Jadi rezeki sebenarnya yang kita dapat daripada Allah SWT adalah apa yang telah kita gunakan, apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita pakai, itulah sebenarnya rezeki kita. Adapun yang kita simpan, hakikatnya yang untuk yang akan datang belum tahu lagi itu adalah rezeki kita. Kemungkinan itu adalah untuk orang lain kerana mungkin kita tak sempat nak makan ataupun nak minum apa yang ada di dalam hak milik kita. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah SWT ini, dan kita hanya meminta rezeki daripada Allah SWT. Dan di dalam ayat yang kita baca kemarin, Allah SWT juga telah memberikan menjelaskan di dalam kitabnya tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan dia hanyalah beberapa makanan saja, jenis makanan saja yang boleh dihitung dengan jari sebenarnya. Adapun selain daripada itu, hukumnya halal thayyibah. Setelah kita bincangkan tentang perkara yang diharamkan tersebut, kemudian Allah SWT menerangkan tentang hukum syarak apabila seseorang itu dalam keadaan darurat, bahawa dia boleh memakannya. Yang memakan daripada apa yang telah diharamkan dengan beberapa syarat, ghaira barin wala adil, dengan tidak mencari yang haram ataupun dengan tanpa melampaui batas. Dan ini telah kita terangkan bagaimana apa ni syariat ini mempunyai keluasan, keringanan dalam keadaan-keadaan darurat, tetapi ada syarat-syaratnya. Bukan semua keadaan yang kita boleh namakan sebagai darurat, ini perlu kita kaji. Baik, kita teruskan ayat pada malam ini, ayat 174 hingga 176 di dalam kitab terjemahan muka surat 265. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'ud billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ya, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab, minal kitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah Ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka seksa yang amat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan seksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu adalah kerana Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Dalam ayat ini Allah SWT pindah setelah membicarakan tentang makanan yang dihalalkan, makanan yang diharamkan dan hukum apabila dalam keadaan darurat. Allah SWT sambung tentang mereka-mereka yang yaktumu nama anzalallah, yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingat lagi, terdapat beberapa ayat sebelum ayat-ayat ini yang juga menyebutkan tentang masalah yang sama, iaitu menyembunyikan ilmu. Dan selepas itu tentang mereka-mereka yang berkata-kata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Qaulun 'alallahi bila ilmin. Dan bagaimana mereka-mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya dan manusia. Dan dalam ayat ini seolah-olah diulang akan hal tersebut. Jadi Allah SWT dalam ayat ini berfirman, inna, sesungguhnya orang-orang yang yaktumu nama anzalallah, yang menyembunyikan. Itu asal makna katama, yaktumu. Jadi mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Apakah yang Allah turunkan? Banyak. Allah turunkan rezeki daripada langit dan daripada bumi. Dan juga Allah SWT telah menurunkan rezeki untuk rohani insan, iaitu wahyu daripada Allah SWT kepada rasul-rasulnya yang mulia, yang akan membimbing manusia. Itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia dalam bentuk Al-Kitab, minal kitab. Makna Al-Kitab, oleh kerana kalimat ini datang dengan permulaannya dengan alif, dengan lam, Al-Kitab, maka ulama mengatakan daripada bahasa Arabnya ia bermakna kitab yang diketahui, yang telah diketahui oleh siapa? Oleh orang yang sedang berkata-kata itu, dan juga orang yang sedang dikhitabkan. Yani orang yang kata-kata itu diarahkan kepadanya semua dah kenal tentang kitab ini. Jadi bukan itu satu daripada makna al bila masuk dalam sesuatu kalimat. Jadi misalnya daripada mana kamu tadi? Oh, minal masjid, min al masjid, daripada masjid. Jadi oleh kerana orang yang tanya dengan orang yang menjawab itu memang maklum tentang masjid mana yang dimaksudkan itu, jadi dia tak payah nak sebutkan oh daripada masjid di barat, di timur, di sana, di sini. Jadi dia cukup untuk sebutkan al masjid. Itu maknanya lil ahdi. Dan sebelum ni telah ada maklumat yang sepakat. Dan satu lagi makna al, yani kalau al kitab ataupun al masjid, maknanya adalah jenis lil jinsi, yakni jenis kitab. Dan ini umum berbanding dengan yang lil ahdi yang kita tahu. Yang kita tahu spesifik satu aja. Tapi kalau lil jinsi makna jenis kitab, makna semua jenis kitab, makna semua kitab-kitab Allah yang telah diturunkan olehnya. Jadi maksud dekat sini boleh dua-dua sekali. Jadi kalau kita nak tafsirkan, mana satu yang kita nak pilih? Dia boleh kerana kata ulama, al-kitab ini boleh makna spesifik, boleh makna umum. Sebaik-baiknya, ni kaedah dalam tafsir, sebaik-baiknya kita tafsirkan dengan yang khusus atau yang umum. Yang umum kita tafsirkan dengan yang umum. Seberapa banyak makna itu boleh bawa, kita ambil yang paling banyak. Selagi mana makna yang umum tidak menafikan yang khusus. Selagi makna yang umum tidak menafikan yang khusus. Itu kaedah. Jadi semua boleh maksud, semua boleh dimaksudkan dan tak ada penafian kat situ. Kita hamalkan, kita bawakan semua makna-makna tersebut. Dan semua itulah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat lagi apa makna tafsir. Orang cakap kita nak belajar tafsir, belajar tafsir. Apa tu tafsir? Tafsir tu baca Quran lah. Lepas tu terangkan makna dia. Baik. Daripada kalau kita ingat lagi, pernah saya bahaskan pada mukaddimah pengkajian tafsir kita ini tentang sedikit tentang ulumu tafsir ataupun usul tafsir. Bermakna tafsir artinya adalah kita nak terangkan tafsir, maknanya menjelaskan, menerangkan apa dia. Al-Quran, Al-Quran tu pula apa dia? Firman, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jelaskannya. Dan jelaskannya sehinggakan kita faham, kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kata-katanya, daripada kalam. Jadi kita bila nak belajar tafsir, maknanya kita bukannya nak tahu makna kalimat tersebut dari sudut bahasa saja. Buat apa? Dalam kitab Al-Quran ada sebut sayarah. Oh, sayarah dari sudut bahasa yang berjalan, kereta, betul tak? Kereta, van, semua boleh sebut sayarah. Tapi bukan itu yang kita nak belajar. Bila kita belajar tafsir, itu belajar bahasa, buka kamus. Tapi yang kita nak adalah apa yang dimaksudkan oleh yang berkata-kata itu daripada kata-katanya. Maksud. Jadi oh, sayarah dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut bukan kereta, tapi untuk apa ni? Dalam perjalanan kamu, dalam perjalanan musafir kamu. Ini masalah tentang sayd, iaitu binatang buruan. Jadi kita kalau dalam perjalanan untuk buat haji ataupun ihram, kita dilarang la taqtulus sayda wa antum hurum, jangan kamu memburu binatang buruan dalam keadaan kamu ihram buat haji dan umrah. Siapa kalau memburu walaupun dia tak makan, masuk tak kat dalam larangan ini? Jawabnya apa? Masuk, sebab larangannya memburu. Kalau dia dah buru, dia bunuh, lepas tu dia makan sekali, masuk tak kat dalam? Dah tentu sekali masuk. Siapa yang tak berburu tapi makan saja daripada binatang buruan, masuk tak dalam larangan ni? Masuk tak? Ya? Dia dalam ihram, orang lain yang tangkap, rusa, sembelih, kasih dia makan. Boleh tak dia makan? Ha, boleh. Tak masuk dalam larangan daripada dia yang memburu. Tetapi ada lagi satu keadaan, dia tak membunuh, dia tak campak panah, tapi dia kata pada orang yang sedang pegang senapang itu, situ. Jadi dia tu pun tembak. Dia masuk tak kat dalam? Masuk. Dosa juga. Dan lepas tu dia makan daripada binatang tersebut pun sama juga, dosa juga. Baik. Yang penting adalah selepas itu Allah SWT terangkan ada jenis binatang buruan yang dihalalkan bagi orang yang sedang dalam ihram untuk memburunya, iaitu binatang laut. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wal lisayyara, dan dihalalkan untuk kamu binatang buruan daripada laut, dan wa ta'amuhu, dan bangkainya mata'an lakum, untuk kesenangan kamu, untuk kamu makan, dan juga boleh kamu bawa di dalam sayyara, bukan kereta lah, tertentu sekali maksudnya adalah dalam perjalanan, jalan kaki pun boleh nama sayyara juga, naik unta pun boleh nama sayyara. Jadi itu pengecualian bagi orang-orang yang dalam ihram. Kalau dia naik kapal dalam ihram, dia masih boleh lagi makan, tangkap dan makan datang laut. Adapun di darat tak boleh. Tapi kalau dia jumpa ayam kat padang pasir, dia kejar, lepas tu dia sembelih, dia makan, boleh ke tak boleh untuk orang dalam ihram? Saya saja dia tanya. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Semua kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia buru. Kat sini nampak kelemahan kita. Saya bukan nak apalah, kita kelemahan kita, maksud saya kalau tak belajar, saya tahu ni pasal saya belajar lah. Nanti awak pun sebab sini tahu. Jadi tadi tak tahu, sekarang dah ada ilmu. Jadi alim. Soi, Allah SWT larang daripada kita memburu. Dan memburu adalah spesifik untuk semua binatang. Memburu adalah umum untuk semua binatang ataupun untuk binatang tertentu. Jadi orang Arab tak namakan swaib binatang buruan, melainkan dia adalah binatang buruan, bukan binatang ternakan kat dalam apa? Kat dalam kandang ataupun kat reban. Walaupun dia terlepas daripada reban dia tu, ayam terlepas, kita kejar, kan ada kan waktu raya dan sebagainya. Itu dari nama binatang buruan ke? Atau masih binatang ternakan? Ini masih binatang ternakan. Sama juga kalau rusa itu, rusa kita dah tangkap, kita dah letak kat dalam kandang, dia jadi binatang ternakan ke? Ataupun masih lagi binatang buruan? Dia tetap binatang apa? Binatang buruan. Jadi kalau awak pergi pasar di Mekah dan ihram, dalam ihram, sekali orang jual daging rusa, burger rusa lah, atau burger arnab. Lama. Ini dia bukan tangkap lagi, dia ternak lagi rusa ni misalnya. Boleh tak makan? Tak boleh. Tak boleh lah kalau itu adalah binatang buruan. Faham eh? Kalau kita buru punya lah maksudnya. Sebab apa? Tak berubah daripada namanya binatang buruan kepada binatang ternakan, setakat kita ternakkan dia je, tak jadi. Dia tetap binatang buruan daripada seluruh bahasa. Jadi ayam, mana kalau gitu orang dalam ihram tak boleh makan ayam? Awak makan syawarma tu semua, awak makan nasi biryani, kambing tu semua ya. Waktu ihram tu awak tak ingat? Boleh makan tak boleh makan? Awak makan ayam goreng semuanya? Boleh makan, sebab dia tak masuk binatang buruan. Jadi kelemahan tu kita dah hilangkan. Jadi kita faham maknanya larangan tu balik kepada binatang buruan. Jadi kalau lembu tu kita jumpa kat padang pasir, kita kena kejar dia naik kuda ke apa semuanya, baru kita dapat sembelih dia. Dia binatang buruan ke? Dia binatang ternakan. Tetap binatang buruan. Orang yang dalam ihram tetap boleh makan. Cuma beza dia adalah Mesti ke kita sembelih dia baru kita boleh makan. Jawabnya, kalau kita tak ada cara lain untuk makan dia, untuk tahan, tangkap dia, melainkan dengan kita tembak dia ke, kita panah dia ke, maka kita balas. Ataupun kita kejar, kita ambil apa? Kita ambil pisau ke apa semua. Kelah dia sana sampai dia mati ya. Dia lari, kita kejar sampai dia mati. Lepas tu kita tak sempat nak sembelih dia, kita masih boleh makan. Dengan syarat apa? Bila kita campak pisau ke, panah ke, kita mesti baca Bismillah. Dalam ihram pun boleh. Sebab tu bukan binatang buruan. Baik. Sekarang kita jalan kat padang pasir dalam keadaan ihram, pakai tolak putih. Okay. Kita nampak burung unta. Kita kejar. Boleh ke tak? Lepas tu kita nak makan. Ha? Jadi sekarang kita dah pandai kan? Kita nak tahu ni binatang ternakan ke binatang buruan? Binatang? Binatang buruan, ni bukan binatang ternakan. Baik, selain daripada binatang, okay, burung-burung biasa pula, bupati. Binatang buruan ke binatang ternakan? Buruan. Itu semua binatang buruan. Okey, jadi arnab tadi binatang buruan, tak boleh kita buru. Jadi yang binatang ternakan tu, yang al-an'am tu, yang kita tahulah, yang ada sebut dalam Quran, dan daripada binatang-binatang ternakan yang biasa seperti ayam itik dan sebagainya. Jadi tafsir maknanya adalah untuk memahami maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bukan hanya terangkan bahasa je, daripada sudut bahasanya, tapi kemudian mesti juga bagaimanapun maksud daripada kalimat ini dalam ayat ini, dan kalau boleh dalam surah ini, itu lebih baik lagi. Itu namanya tafsir. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Kitab. Dan ini membuktikan bahawa apabila Allah turunkan Al-Kitab, maknanya kitab itu datang daripada atas ke bawah ke daripada bawah ke atas? Maknanya kitab itu datang daripada atas ke bawah. Jadi dia daripada atas lalu diturunkan ke bawah. Jadi orang yang menurunkannya ada di atas ke atau di bawah? Ada di atas. Menunjukkan Allah SWT ada di atas. Dan kita akan jumpa ayat macam gini banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi selepas ini tak ada lagi hujah bagi orang mengatakan bahawa Allah SWT tidak ada di atas. Baik, minal kitabi. Jadi Al-Kitab maksudnya semua jenis kitab. Jadi termasuk kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran, dan apa juga kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum mereka. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Hadid, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu dengan Al-Kitab dan Al-Bayyinat dan penerangan-penerangan, supaya, dan mizan, supaya mereka berdiri dengan adil ataupun berhukum dengan keadilan. Dan kata Syekh Fahmi rahmat Allah, menunjukkan semua rasul-rasul diutuskan dengan Al-Kitab. Semua ada kitab. Cuma ada yang kita tahu nama kitabnya, ada yang kita tak tahu nama kitabnya. Baik. Jadi semualah termasuk, semua kitab tersebut masuk dalam ayat ini. Kamu sembunyikan, siapa yang sembunyikan apa juga daripada Al-Kitab. Minal kitab maknanya sebahagian daripada kitab, bukan seluruh isi kandungan kitab tu kita sembunyikan. Tetapi walaupun sebahagian, dan sebahagian tu walaupun satu ayat, kita sembunyikan. Kemudian وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا, dan mereka menjualnya, dalam terjemahannya, dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Tapi yashtaruna daripada sudut bahasa artinya membeli. Tapi ini antara kalimat yang boleh bermakna dua. Beli, jual, kita boleh pakai yashtarun, yashtari. Jadi mereka, kalau kita kata mereka membelinya pun boleh, menjualnya pun boleh, yang penting dengan harga, bihi samanan qalila, dengan harga yang sedikit, yang murah. Jadi di sini ada dua perbuatan, iaitu yang menyembunyikan ilmu, yang kedua apa? Yang menukar ataupun menjual ataupun membeli, samalah, itu kira satu. Ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Adakah mesti? Okey, kita baca dulu dia punya hukum. Jadi dua perbuatan ni apa hukum dia? Ula'ika, mereka-mereka itu. Dan ula'ika untuk yang dekat ke jauh? Daripada seluruh bahasa Arab, ula'ika maknanya jauh. Dos daripada jauh. Kalau this dekat, this that lah. Jadi ula'ika untuk yang jauh, mereka-mereka itu mayakulu nafi butunihim, tidaklah apa yang mereka makan itu di dalam perut-perut mereka. Sebab tu di dalam bracket, dalam kitab disebutkan tidak menelan di dalam perut-perut mereka. Itu untuk menyesuaikan dengan bahasa kita. Jadi tidaklah mereka makan di dalam perut-perut mereka melainkan an-nara, melainkan api neraka. Dan kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim, dan ada lagi hukumnya, dan Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Dan satu lagi, dan Allah tidak mensuci mereka, yakni pada hari kiamat, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang memedihkan. Itu semua pada hari kiamat. Jadi ada banyak hukum untuk dua perbuatan ini. Jadi sini menyembunyikan ilmu ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang menyembunyikan ilmu kerana dia bakhil dengan ilmu tersebut. Dia tak mahu orang mendapatkan manfaat daripada ilmu. Dan ilmu kita maksudkan sini sembarang ilmu ke? Tidaklah, ilmu daripada Al-Kitab, ilmu wahyu yang dia tahu, dia dah belajar, tapi dia tak nak sampaikan, bakhil. Tak ada sebab lain melainkan dia tak mahu orang dapat manfaat daripada ilmu tersebut. Masuk tak orang ini dalam ayat ini, ancaman ini? Jawab kita, masuk, tentu sekali. Tetapi mungkin orang berkata atau bertanya, orang ini dia cuma lakukan satu daripada dua perbuatan yang ada dalam ayat. Dia cuma sembunyikan ilmu, tapi dalam ayat ini ada lagi satu perbuatan, apa dia? Menjual ayat-ayat kitab itu dengan harga yang sedikit. Apakah dia juga masuk? Jadi kita katakan, kalau kita lihat, dia juga masuk. Ini wah dekat sini, dan di sini, perbuatan ini dan perbuatan ini tak semestinya berlaku bersama-sama. Tak mestinya berlaku bersama-sama. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu sahaja sudah berdosa. Dalilnya adalah, selain daripada daripada sudut akal, kita dapat daripada ayat-ayat sebelum ini yang kita baca tentang hukum menyembunyikan ilmu. Itu dah cukuplah sebagai dalil. Kemudian kedua adalah orang yang menyembunyikan ilmu, tapi bukan dia bakhil. Dia bukan bakhil, dia sebenarnya boleh je nak sampaikan ilmu. Tetapi fulus mana, duit mana? Tak ada duit, saya tak mau ajar. Okey. Jadi dia bukan bakhil lah, nak ikutkan macam bakhil juga. Tapi taruhlah dia bukan kerana sifat bakhil, dia akan kasih. Yang tadi awak kasih duit pun dia tak mau bagi ilmu. Jadi yang ini, kalau diberikan sesuatu daripada dunia ataupun kedudukan atau kepimpinan, baru dia nak kasih ilmu tersebut. Kalau tidak, dia tak kasih. Masuk tak di dalam ayat ini? Jawabnya tentu sekali, masuk. Jadi dia telah melakukan dua-dua perbuatan sekali, menyembunyikan ilmu dan menjual ilmu dengan harga yang sedikit. Dan yang ketiga adalah orang yang memang bakhil untuk menyampaikan ilmu. Kikir, lokek. Dan apabila dia menyampaikan ilmu, dia mesti mengharapkan dunia. Yani mengharapkan harga yang sedikit daripada dunia, sama ada harta benda ataupun kedudukan atau kepimpinan dan sebagainya. Jadi orang yang ketiga ini tentu sekali orang yang paling berat hukumannya, sebab dia melakukan dosa secara apa, kolektif. Dia dah sembunyikan ilmu, bakhil, tak mau orang dapat manfaat. Kemudian dia kalau sampaikan pun mesti nak duit. Jadi orang ini adalah seburuk-buruk orang yang boleh kita masukkan di dalam ayat ini. Jadi orang-orang ini, sama ada yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga, yang menyembunyikan ilmu ni dan menjualnya dengan harga yang sedikit, semuanya akan dihukum oleh Allah SWT dengan yang pertama, dia tidak makan, dia tak isi dalam perutnya kalau dia dia berjual ilmu tu dengan harta benda, kemudian dia makan, melainkan an-nar. Jadi di sini terdapat kemusykilan. Orang ini makan makanan selepas dia jual ilmu, tapi Allah SWT sebutkan dia makan api neraka. Perlu ditafsirkan atau tak perlu ditafsirkan? Oh tak, yang dia makan nasi itu sebenarnya api. Nasi itu api neraka. Jadi dalam hal ini kita tafsir. Kalau nak cakap ta'wil dengan makna tafsir pun boleh. Sebab apa? Sebab daripada sudut his, dari sudut mata, ataupun daripada sudut apa yang kita boleh rasa, dia tak makan api neraka. Jadi kita tafsirkan api yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagai api yang akan dia makan pada hari kiamat. Itu dia. Dan ini tak terkeluar, dan kita tak menafikan makna api. Api itu tetap kita tafsirkan dengan api. Bukan api itu kita dah cakap benda lain lah. Faham eh? Sebab itu ini dinamakan tafsir. Kalau ta'wil, kita buang terus maknanya. Misalnya kata Allah di atas, sabis marabikal ala, wala tak ada di atas terus. Dan dita'wilkan dengan makna lain. Allah maha berkuasa. Kuasa dengan atas tak sama. Misalnya lah. Baik. Jadi yang itu ta'wil, yang ini tafsir. Biasanya kita dah pernah bahaskan tentang perbezaan antara tafsir dan ta'wil. Ini cuma peringatan aja. Baik. Jadi mereka tidak memakan, yang ini mengisikan dalam perut-perut mereka, melainkan api neraka, yang ini pada hari kiamat. Cuma persoalannya, kenapa Allah SWT tak cakap pada hari kiamat? Jadi di sini sebenarnya, kata ulama, faedahnya adalah nak menunjukkan bahawa boleh kita sebutkan sebab sebagai dalam perkataan kita sebutkan sebabnya, bukan perkaranya yang sebenar. Seperti inilah sebenarnya yang mereka makan adalah makanan daripada hasil sembunyikan ilmu ataupun daripada hasil menjual ilmu. Baik. Tetapi disebutkan api neraka tersebut. Ini ditunjukkan bahawa digantikan sebab itu dengan apa yang akan datang. Jadi ini boleh di dalam syarak. Dan ini semua menunjukkan bahawa dalam Islam, dalam agama Allah SWT, kita aku atau kita mengakui hubungan antara sebab dengan apa? Dengan musababnya, dengan perkara yang disebabkan daripadanya. Sebab dengan natijahnya. Jadi kita bukan hanya buat sesuatu dan kita katakan tak, ni bukan sebab untuk sesuatu. Semua benda ada sebabnya. Allah SWT menjadikan setiap sesuatu ada sebabnya. Jadi kadang-kadang kita boleh sebutkan perkara tersebut bukan dengan perkara itu, tetapi dengan sebabnya saja. Baik. Dan ula ikamai akulu nafi butunihim illa nar. Satu faedah daripada hal ini juga, Allah SWT sebutkan dalam perut-perut mereka. Mereka makan dalam perut-perut mereka. Ya, dan yang itu akan jadi api neraka pada hari kiamat. Kata ulama, ini menunjukkan keadilan Allah SWT. Bagaimana? Allah menghukum orang tersebut yang buat dosa, sembunyikan ilmu ataupun jual beli ilmu, dengan apa yang dia dapat, dengan apa yang dia makan, tak lebih daripada itu. Keadilan Allah SWT. Tak hukum ekstra lagi, yang dia tak makan pun kena. Tak, yang dia makan saja yang dia kena, yang dia kena azab. Hari kiamat, apa yang dia makan kat dalam perut tu, yang dia penuhkan dengan yang haram, dengan sembunyikan ilmu atau beli ilmu, maka yang itulah yang dia akan dapat. Yang ni api tu volume dia, kalau kita boleh kata macam itu, mengikut apa yang dia makan. Adil atau tak adil? Adil. Subhanallah. Sebab tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengazab, dia mesti mengazab dengan keadilan. Dan Allah SWT bila merahmati seorang hambanya, Allah SWT tak lakukan demikian melainkan dengan apa? Dengan kelebihannya, dengan fadl daripada Allah SWT. Yang tidak, bukan, maknanya apa? Bukanlah kita masuk syurga, kita dapat nikmat, kita dibalas dengan macam-macam apa ni, ganjaran daripada Allah SWT. Bukan sebagai apa dipanggil tu, harga bagi amal perbuatan kita. Bukan harga. Bukan kita buat taat kepada Allah SWT, beribadat dan sebagainya, kita harganya adalah nikmat yang Allah SWT berikan. Ini harganya buat solat, satu solat ini harga dia macam gini, 10,000. Kita dapat 10,000 kat dekat syurga? Tidak. Kalau mati fisabilillah, ini harganya macam itu? Tidak. Allah SWT hanya ini memberikan kita tu sebagai, Allah berikan kita tu hanyalah sebagai fadl daripada Allah SWT, rahmat dan kemuliaan, kelebihan daripada Allah SWT. Sebab kita tak boleh bayar apa ni, nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah berikan pada kita. Tetapi bila kita diazab, bila dihukum, ini adalah apa? Memang sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Jadi kaedah. Sebab tu bila kita beri hadiah, lain dengan kita beli barang. Itulah dia, muamalat beza-beza kan. Beli barang dengan hadiah, dengan sedekah kan tak sama. Sedekah kita suka nak kasih, kadang-kadang kita kasih lebih pun tak sesuai dengan, tak apa ni, tak setimpal dengan mungkin apa yang dia buat pada kita. Jadi ni bukan pembelian, bukan bayaran. Ini adalah kita katakan fadl, i'ta' saja, yakni pemberian daripada kemuliaan kita saja. Kemuliaan apa dipanggil tu? Ihsan kita saja pada dia. Baik. Dan kalau kita menghukum, ni dalam apa juga, kita boleh ambil pelajaran lah. Dalam kita menghukum, apa-apa orang buat salah dengan kita ke, buat salah dengan tempat syarikat kita ke, persatuan kita ke, jamaah kita, kita jangan over hukum dia. Mesti setimpal dengan kesalahan. Dengan kesalahan. Dan kita lihat Allah SWT kadang-kadang pun tak hukum juga kesalahan hamba-hambanya. Buat dosa macam-macam pun, Allah, aku ampunkan kau. Dengan tanpa apa ni? Dengan tanpa membalas. Dan itu juga menunjukkan, wow, kita dah ancam anak kita, kalau tak pas atau kalau tak buat ini, kalau tak ini, mesti kena sebatnya. Sekali bila dah tak buat, dah sampai nak hukum, jangan mungkin janji, mesti sebat. Mesti ya. Kalau dah cakap 3 kali, mesti 3, tak boleh kurang. Maka jawabnya adalah tidak. Dalam bab hukum, kita boleh apa? Kita boleh tolak ansur, kita boleh, bahkan kita tidak boleh, kita boleh untuk tidak menunaikan ancaman kita. Sebab tu dalam banyak ayat dalam Quran, Allah SWT ancam untuk orang-orang yang buat dosa begini, dia dapat ancaman begini, dosa gini, ancaman gini. Tapi kita tahu bahawa kadang-kadang orang-orang ini tidak dihukum oleh Allah SWT. Kemuliaan daripada Allah SWT. Tapi kalau dihukum, mesti samalah, tak boleh lebih. Walau bagaimanapun, jangan asyik kita ancam-ancam-ancam, kita tak pernah buat. Habislah budak tu apa jadi? Ini sekali tak ada apa-apa pun, lagi sekali tak apa-apa, lepas tu sudahlah, cakap aja ni. Habis. Itu satu kesilapan juga dalam tarbiyah. Tapi kalau kita janji nak kasih hadiah, mesti kasih atau tidak? Mesti kasih. Dan mesti kasih ya? Atau tidak mungkin janji. Sebab Allah SWT bila janji nak berikan nikmat, nak berikan syurga, Allah mesti kasih. Kita yakin. Allah kata kalau nak taubat ataupun nak terima taubat orang bertaubat, maknanya Allah mesti menerima taubat orang yang bertaubat. Kalau tidak tu maknanya bukan Allah tak bagi, tetapi ada syaratnya yang apa ni, yang tak cukup. Ada halangan-halangannya. Kalau tidak, mesti Allah SWT ampunkan hamba-hambanya. Dan kita tahu Allah SWT akan menerima siapa juga yang bertaubat. Kita dah tahu kan? Tapi kalaulah ada orang yang tak diterima taubatnya oleh Allah SWT, kita tahu bahawa bukan Allah mungkin janji, tapi mungkin kat situ ada yang dia tak cukup syarat-syaratnya, dan itu semua kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil. Jadi dalam ayat ini juga, Allah Maha Adil, Allah akan jadikan, Allah azab orang yang menyembunyikan ilmu dan menjual ayat-ayat Allah Taala dengan harga yang sedikit itu dengan api neraka yang akan dimakan di dalam perutnya. Wala yukallimuhumullah. Dan hukum kedua adalah Allah SWT tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat. Bukan sekarang, pada hari kiamat. Di dunia ni boleh tak Allah SWT berkata-kata dengan manusia? Jawabnya asalnya tidak. Asalnya tidak. Jadi kalau ada, maknanya mesti ada dah. Ada dalil. Iaitu Nabi-Nabi Allah SWT, khususnya Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, dan juga beberapa riwayat yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jadi hari kiamat Allah tak nak berkata-kata dengan mereka. Dan maksud daripada berkata-kata di sini, sebelum kita masuk tentang apa jenis berkata-kata, ini menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai sifat apa? Al-kalam, iaitu berkata-kata. Dan kata-kata ini boleh didengar, boleh difaham. Dan kalau kata-kata tu boleh didengar, mesti ada suara yang boleh didengar. Kalau tak ada suara, boleh dengar? Volume zero, boleh dengar? Boleh tak? Boleh. Baik. Jadi kalau orang yang tak boleh berkata-kata, dia kalau nak cakap, dia cakap macam mana? Pakai apa? Pakai isyarat lah, bahasa isyarat. Kita dengar tak apa dia cakap? Kita tak dengar lah. Kita nampak je dia daging hitam, kita boleh faham. Itu dinamakan berkata-kata atau tidak? Tidak. Takkan kita nak cakap Allah SWT berkata-kata dengan tanpa suara? Lepas tu macam itulah. Kalau lazim ya, kata-katanya macam itu. Ataupun dia tulis. Kita faham juga, tapi kita tak dengar apa-apa suara. Baik. Dan dalam hal ini masih lagi ada orang yang berpendapat bahawa Allah SWT berkata-kata tapi bukan dengan suara. Nah, tentu sekali tak masuk di akal. Maknanya baliknya, natijanya bahawa Allah SWT tak berkata-kata, dan yang tak berkata-kata adalah sifat yang lemah untuk manusia, apalagi untuk Allah SWT. Dan untuk manusia kita panggil orang tak boleh bercakap, apa dia? Seorang bisu. Sebab tu Nabi Ibrahim AS bila berdakwah kepada bapanya dan kaumnya, dia tanya watlu alaihim naba' Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Qalu na'budu asnaman fa nazallu laha 'akifin. Mereka berkata, kami menyembah patung-patung berhala dan kami akan terus i'tikaf, yakni beribadah di patung-patung tersebut, di sisi patung-patung tersebut. Maka kata Nabi Ibrahim, qala hal yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Apakah patung-patung ini boleh mendengar kamu apabila kamu menyeru mereka, dan apakah dia boleh memberi manfaat kepada kamu ataupun memberi mudarat kepada kamu? Jadi itu hujah yang paling kuat yang Nabi Ibrahim berikan kepada mereka. Dia tak boleh dengar dan dia tak boleh jawab. Kalau tak boleh dengar, maknanya dia tak boleh jawab. Dan kalau itu pun dia dah tak boleh, maknanya lagilah dia tak boleh beri manfaat ataupun mudarat. Apa jawab kaum dia? Itu kita tak nak masuk, tak nak bincang. Yang penting qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan kami dapati bapa-bapa kami demikianlah melakukannya. Jadi ini i'rab lah, tak mau dengar hujah. Walau bagaimanapun, yang tak berkata-kata kalau untuk manusia bisu, dan satu lagi macam apa? Macam patung berhala. Adakah itu sifat Allah SWT yang kita sembah? Tentu sekali tidak. Baik, jadi hari kiamat barulah Allah SWT berkata-kata dengan hambanya. Apa adapun dalam kat dunia ni, tidak, dia akan berkata-kata melalui hijab ataupun melalui wahyu ataupun dengan rasul-rasulnya yang dipilih. Itu ada di dalam satu surah tu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab atau yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Tak adalah seorang lelaki manusia itu akan dikata-katakan berkata-kata dengan Allah melainkan dengan illa min wara'i hijab, yakni melainkan di belakang hijab. Ini bukan direct. Kat dunia ni tak boleh direct. Min wara'i hijab atau apa? Au yursila rasulan, ataupun diutuskan seorang rasul kepadanya yang malaikat, fayuhya bi idznihi ma yasha. Kemudian Allah wahyukan kepadanya melaluinya apa yang Allah kehendaki. Ini apa? Tengah buka Quran. Tak, sebelum tu ada tiga kan? Illa wahyan. Melainkan wahyu, daripada wahyu ataupun di belakang hijab ataupun melalui malaikat. Baik. Adapun selain itu tak boleh. Jadi kalau ada orang sufi kata Allah berkata-kata dengan aku tu semuanya, itu bohonglah eh. Jadi pada hari kiamat Allah akan berkata-kata kepada manusia. Tetapi untuk orang-orang macam gini yang buat dosa besar ini, Allah tak berkata-kata dengan mereka. Tetapi dalam sebagian ayat Al-Quran, Allah berkata-kata dengan orang-orang kafir, orang-orang yang buat dosa. Jadi dalam firman Allah SWT dalam surah As-Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun, dan hentikanlah mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya. Malakum la tanasarun, kemudian ditanya, Allah berkata-kata dengan orang-orang kafir ni, kenapa kamu tak tolong-menolong sekarang ni? Dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan Allah berkata-kata dengan orang-orang kafir. Jadi jawabnya, kata-kata Allah SWT dengan hamba-hambanya pada hari kiamat ni ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah kata-kata dengan mereka dengan reba, dengan sayang, dengan rahmat. Dan ini tentu sekali untuk hamba-hamba yang tak buat dosa, hamba-hamba yang beriman, ahli syurga. Dan satu lagi kata-kata Allah SWT pada hamba-hambanya adalah kata-kata yang penuh kemurkaan, penuh kebencian. Jadi yang dinafikan di dalam ayat ini adalah yang mana satu? Kata-kata yang reda, dengan reda kepada mereka. Itu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Jadi mereka nak cakap dengan Allah SWT, Allah kata ikhsa'u fiha, yani jauhlah kamu, celakalah kamu di dalam yakni api neraka. Wala tukallimuni, jangan kamu berkata-kata dengan aku. Kalau tak nak kata-kata dengan mereka, kata-kata yang sayang, yang rahmah ataupun riba. Dan ini menunjukkan bahkan daripada ayat ini, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat, dalil bahawa Allah akan berkata-kata dengan sebahagian orang lain, iaitu hamba-hambanya yang beriman. Jadi sekarang kita boleh, kita seru-seru minta Allah SWT macam-macam kan. Kita baca ayat-ayatnya semuanya siang hari dan malam hari. Kita doa pada Allah SWT. Pernah tak sekali kita dengar Allah berkata, wahai Muhammad, kami dah dengar doamu. Wah, bagusnya kalau macam itu. Kalau ada, maknanya daripada mana tu? Daripada syaitan lah. Macam cerita Abdul Qadir Jalani kan? Tak tahu apa ni syaitan datang pada dia kan ada. Kita dah dengar, dah lihat ibadahmu. Okay, sekarang ini tak payah kamu solat lagi dah. Kau dah sampai satu tempat eh, dalam. Itu pun Abdul Qadir Jalani pun apa ni, uji dia, uji suara tersebut lah. Aku dah tak ingat kisah dia sampai habis lah. Jadi yang macam mana menunjukkan Abdul Qadir Jalani punya hebat tu, dia tahu bahawa apa ni, ini adalah syaitan tapi bukan Tuhan. Jadi menunjukkan bahawa pada hari kiamat lah, yakni Allah SWT akan berkata-kata dengan hamba-Nya dengan tanpa orang perantaraan, tanpa terjemahan kita boleh faham firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yuzakihim, dan hukum yang ketiga bagi orang-orang tersebut adalah Allah SWT tidak akan mensucikan mereka. Itu asal makna yuzakihim. Dan tafsir yuzakihim, mensucikan mereka ni, boleh maknanya dengan perbuatan, yang Allah sucikannya, Allah bersihkannya daripada dosa-dosa dengan mengampunkan dosa-dosa. Tapi untuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu daripada kitab-kitab Allah, dan membeli atau menjual ayat-ayat Allah, mereka ni tak disucikan oleh Allah SWT. Maknanya dia akan terus kotor dengan dosa dan dia akan dihukum dengan azab api neraka. Dan satu lagi bentuk pensucian pada hari kiamat oleh Allah SWT adalah dengan kata-kata Allah SWT. Ini juga maknanya Allah SWT apa ni pujinya, hamba ini dipuji oleh Allah SWT pada hari kiamat, itu juga satu bentuk tazkiyah. Jadi oleh kerana kalimat ini boleh maksud dua-dua, kita tafsirkan dengan dua-dua makna, ikutkan kaedah. Dan yang terakhir sekali, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab, hukuman alimun. Alim dalam wazan fa'il maknanya yang memedihkan. Jadi azab itu memedihkan mereka. Apa makna azab? Hukuman. Hukuman tu bahasa maknanya hukuman terhadap sesuatu perbuatan. Jadi mereka dapat hukuman yang memedihkan, bukan sebarang hukuman, tapi hukuman yang memedihkan. Macam mana nak tafsirkan alim ni? Kita tafsirkan dengan semua makna yang boleh dikandungi dalam kalimat alim, iaitu memedihkan badan utama sekali lah, dan memedihkan apa? Jiwa. Jiwa boleh pedih tak? Ke badan aja pedih. Sebab tu ada orang sakit luka-luka, sakit apa? Kanser, sakit apa. Jadi ada rumah sakit je. Dan kita ada satu lagi jenis rumah sakit yang orang tu sihat, boleh lari semua, boleh apa, boleh buat push up, boleh apa, tapi dia sakit apa? Sakit otak, sakit sakit jiwa, sakit aja. Begitu juga dengan manusia yang tak sampai ke rumah sakit. Betul lah. Ada yang tenang aja, hati dia sihat. Kerana apa? Dia tak ada apa-apa musuh, tak ada musuh dengan siapa-siapa. Dia tak ada masalah dengan siapa-siapa. Jadi dia sembah Allah SWT, dia buat baik pada hamba-hamba Allah SWT, dia tunaikan hak-hak semuanya. Dan ada pula orang yang zahirnya dia dapat semuanya, tapi hatinya sakit. Sebab setiap hari dia buat salah dengan orang, setiap hari dia takut dengan balasan orang ataupun tipu daya orang ramai. Betul tak? Setiap hari kedudukan dia takut aja. Pasal apa? Dia banyak buat salah dengan orang. Jadi hati dia ni sakit, tapi tak sampai masuk rumah sakit. Jadi kita tafsirkan walahum adabun alim, dan bagi mereka azab yang memedihkan. Semua sekalilah, badannya akan pedih, dia akan tuangan api, dia akan makan api, dan dia juga akan apa ni, akan merasakan kepedihan, kesakitan daripada sudut jiwanya. Jadi bila Allah SWT kata ikhsa'u fiha wala tukallimun, jauhlah kamu di dalam api neraka, jangan kata-kata dengan aku. Tentu sekali tak sakit badan, tapi apa? Sakit jiwa. Dan kadang-kadang Allah SWT akan apa ni, kumpulkan orang-orang yang berdosa, orang kafir, orang musyrik ini dengan apa? Dengan orang-orang atau patung-patung yang dulu mereka sembah. Itu lagi buat mereka apa? Sakit, sakit hati lah, sakit jiwa. Dan mereka salahkan apa ni, pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang mereka sembah pada hari itu tak ada apa? Tak ada syafaat yang mereka dahulu harapkan dan seterusnya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Dulu ni semua kawan kat dunia, tapi pada hari kiamat dah jadi musuh. Baik, jadi itu insyaAllah sedikit sebanyak tentang ayat 174. Kita pindah kepada ayat berikutnya, masih tentang orang-orang tadi. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Maksudnya, dan mereka-mereka itu, sekali lagi, mereka-mereka itu, bukan mereka-mereka ini. Kenapa dipakai itu? Kerana nak tunjukkan bahawa mereka jauh. Dan mereka jauh ni maknanya tak ada nilai, tak dihormati, bahkan mereka ni tersisih. Kadang-kadang digunakan ulaika, jadi untuk menghina mereka. Ulaika allazina ishtarau ad-dhalalata, dan mereka-mereka inilah yang membeli kesesatan. Ad-dhalalata bil huda, dengan petunjuk. Jadi apakah tafsiran ad-dhalalah di sini? Kesesatan apa yang dimaksudkan kat sini? Semua kesesatan ataupun kesesatan yang tertentu. Jadi kita lihat ayat ini masih lagi membicarakan tentang orang-orang yang tadi. Siapakah mereka orang-orang yang tadi itu? Orang-orang yang menyembunyikan ilmu daripada kitab-kitab Allah dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Jadi manakah kesesatannya? Kesesatannya adalah menyembunyikan ilmu itu adalah kesesatan. Dan menjual ayat-ayat Allah SWT, tak menyampaikan ilmu yang benar melainkan dengan dunia ini juga kesesatan. Jadi bukan semua orang yang sampaikan ilmu itu dia dalam petunjuk, dia dapat pahala, dia diridai oleh Allah SWT. Bukan semua orang yang ngajar ilmu itu bagus, zahirnya bagus. Tapi kalau dia buat demikian kerana sebab-sebab dunia, wallahualam, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu, itu tetap tidak menjadikan dia dalam petunjuk. Bahkan sebagaimana di mana dalam ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Mereka dalam kesesatan. Bil huda. Dan huda kat sini semua petunjuk ataupun petunjuk tertentu. Sekali lagi kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, petunjuk dekat sini adalah menyampaikan ilmu, tidak menyembunyikannya dan tidak menjual ilmu. Tidak menjual ilmu di dalam kitab-kitab ini dengan harga yang sedikit. Itulah Al-Huda. Kemudian selain daripada makna dolalah dan huda yang kita sebutkan tadi, yang boleh masuk dalam ayat ini, kita masukkan siapa juga yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Baik, dia gantikan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu daripada manusia, maka itu juga termasuk di dalam ayat ini. Baik, tapi yang mula-mula masuk adalah yang kita sebutkan tadi. Wal azab bil maghfirah. Dan mereka sebenarnya membeli azab dengan harga al-maghfirah. Apa maknanya? Dengan mereka melakukan, dengan mereka menyembunyikan ilmu Allah SWT dan menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang sedikit, sebenarnya mereka telah menempah azab dengan al-maghfirah. Kerana kalau mereka sampaikan ilmu Allah SWT dalam kitab dan tidak mengharapkan apa-apa pahala ganjaran daripada dunia, mereka akan dapat al-maghfirah daripada Allah. Mereka akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa salah satu cara nak dapat keampunan daripada Allah SWT adalah menyampaikan ilmu Allah SWT. Apa yang kita tahu ni bukan khusus untuk ahli ilmu je lah, apa juga, itu adalah satu sebab untuk dapat rahmat dan maghfirah daripada Allah SWT. Dan sebaliknya, kita ada ilmu, ditanya kita tak nak sampaikan, maka kita akan mendapat azab daripada Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahawa bab ilmu ni, menyampaikan ilmu dan tidak menyampaikan ilmu, satu perkara yang besar dalam agama Islam. Agak-agak kenapa? Kenapa dikhususkan tentang hal ini dalam Al-Quran? Berapa kali kita dah baca tentang hal ini? Ini bukan tak ada topik lain, Allah nak tak topik lain, alhamdulillah. Lepas tu nak ulang-ulangkan hal tersebut. Tidak. Kerana pentingnya masalah ini, menyampaikan ilmu, dan besarnya keburukan menyembunyikan ilmu. Sebab kita tahu bahawa manusia ini dalam kesesatan. Sampailah Allah SWT utuskan rasul-rasulnya dengan kitab-kitab ini untuk memberi petunjuk, untuk mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan-kegelapan kepada an-nur, cahaya. Lepas itu, kalau kitab-kitab ini disembunyikan, tidak disampaikan, ataupun hanya disampaikan dengan apa ni? Dengan syarat-syarat duit dulu masuk. Nak sampaikan macam gini punya modul, mesti macam gini punya bayar. Misalnya lah, tak ada, saya tak nak sampaikan. Awak nak belajar pasal apa? Jenazah, mesti ada macam gini. Awak nak belajar pasal apa? Halusan solat, oh mesti ada macam gini. Mesti ada macam gini, mesti ada macam gini. Kalau tak ada, tak nak ajar, wah bahaya. Apa jadi lepas tu? Ilmu tu akan apa? Terkubur. Tak akan disampaikan. Bila tak disampaikan, orang dalam keadaan kejahilan. Dan satu lagi, bila kita tanya atau kepada seorang alim itu, Dia kata nak tanya, okey, mesti masuk apa tu password. Tu okey jugalah. Tapi nak masuk password mesti ada subscription pula. Satu hari jadi, mungkin sekarang saya tak tahu tak ada lah. Tapi satu hari mungkin ada. Dah ada eh? Saya harap tak ada, ada pula. Kalaulah ada, bukan kerana sebab-sebab lain, harap-harap ada uzur lah. Kadang-kadang tu untuk administrasi website dia ke apa tu saya tak tahulah. Tapi kalau itu syarat untuk alim itu menjawab, habislah. Dan susah orang nak tanya, dan ilmu tak disebarkan. Dan maksud daripada Allah sebab dah turunkan wahyu, turunkan apa ni kitab bersama rasul-rasul itu tak tercapai. Dan itu maksud yang paling, antara maksud yang besar sekali. Sebab bila ada Alkitab itu, bila disebar luaskan ilmu tersebut, barulah kita dapat meriasasikan fungsi kita di atas muka bumi. Fungsi di sebalik penciptaan manusia dan jin, iaitu kita dapat sembah Allah SWT dengan sebenarnya. Ketika kita tak boleh sembah Allah SWT, kita tak kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita tak tahu akan sifat-sifat rububiyah Allah SWT. Kita tak tahu halal dan haram, apa yang disukai oleh Allah SWT, apa yang diburkai oleh Allah SWT. Kita tak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, habis. Jadi tak tercapai maksud tersebut. Sebab itu Allah SWT mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu ataupun hanya menyampaikan ilmu dengan harga yang sedikit. Fama asbarahum alan nar. Dan alangkah sabarnya mereka, kalau saya terjemahkan, alangkah sabarnya mereka atas menanggung azab api neraka. Dan memang itulah makna yang sepatutnya kita tafsirkan. Tak ada lain lagi. Fama asbarahum alannar. Dalam kitab dia terjemahkan macam mana? Berani. Dan alangkah beraninya mereka menentang api neraka lah. Sabar, sabarlah. Berani-beranilah. Tapi maksud saya, yang saya faham adalah fama asbarahum alannar, maknanya alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Cuma macam mana nak tafsirkan? Ini antara ayat-ayat yang muskil juga. Pertama sekali, ma asbara. Bila ada baris atas asbara ra tu, ini ada ma sebelumnya. Ma ini dinamakan ma ta'ajub. Jadi alangkah, kita tafsirkan dengan alangkah sabarnya mereka atas azab api mereka. Isunya adalah ta'ajub ini, kagum ini datang daripada siapa? Allah SWT kagum. Ini satu kemuskilan. Allah boleh kagum. Kagum pelik. Dalam bahasa kita, kalau kita kagum, kita pelik, perkara itu disangka-sangka ataupun tidak disangka-sangka? Ada tak disangka-sangka? Maksudnya ada elemen terperanjat di situ. Bagi kita kagum, kita pelik. Satu perkara yang mendahsyatkan. Bahasa Arab pun dahsyat, maknanya mengagumkan akal yang kita tahu. Adalah macam-macam perkara kita boleh kagum. Adakah ini layak untuk Allah SWT? Jadi, bagi orang yang apa ni menggunakan akal, ini tak layak bagi Allah SWT. Sebab makhluk lah yang sepatutnya kagum, sebab dia lemah, sebab ilmunya sedikit. Adapun Allah SWT yang mengetahui segala-galanya, dia takkan terperanjat macam mana pun. Dia akan terpelik dengan apapun. Jadi tak mungkin dia kagum, tak mungkin dia ya ta'ajab. Itu kata mereka. Jadi apa kata satu golongan lain? Misalnya satu golongan lain, mereka yang apa? Mengibatkan, mereka yang mentauhidkan Allah SWT dalam tauhid asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Apa makna tauhid asma' wa sifat? Iaitu menetapkan untuk Allah SWT nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri ataupun melalui rasulnya. Ini daripada Quran ataupun daripada hadis. Dengan tanpa dengan tanpa takwil, dengan tanpa tamsil dan dengan tanpa ta'til. Ada kata dengan tanpa tashbih. Tapi yang tepatlah dengan tanpa takwil, dengan tanpa kita simpangkan, yakni kita apa dia panggil tu, kita menyeleweng dalam nama tersebut atau sifat tersebut sehingga dia tak bermaksud itu lagi. Ataupun dengan tanpa tamsil, dengan kita, oh Allah macam gini, Allah kagum macam kita kagum. Habislah gitu, itu pun tak boleh. Kalau sunnah jamaah, ulama-ulama salaf tak buat macam itu. Sebab tu mereka kena sebutkan dengan tanpa tamsil. dan tasbih hampir serupa lah, tapi tamsil lebih tepat. Kemudian dengan tanpa ta'til, dan ini pun hampir serupa dengan ta'wil, maknanya dia tidak apa ni meniadakan makna tersebut. Allah mendengar, betul. Allah melihat, Allah melihat, Allah mendengar. Dia pun cakap Allah melihat, Allah mendengar. Tapi apa? Tapi Allah mendengar dengan tanpa pendengaran. Allah melihat dengan tanpa penglihatan. Wow. Macam apa benda ni? Kau faham tak mana apa dia cakap? Mu'tazilah, orang Islam ke bukan orang Islam? Orang Islam eh. Semayang, puasa, orang alim pun. Berkhutbah apa semuanya jadi imam kat waktu solat. Mu'tazilah ni satu kumpulan yang masyhur pada zaman dahulu. Dan mereka bila sampai dekat bab asma' wa sifat, mereka kata apa? Allah mendengar tapi dengan tanpa pendengaran. Allah melihat dengan tanpa penglihatan. Allah maha berkuasa dengan tanpa kudrah, dengan tanpa kuasa. Ya, ada lain macam. Tapi apa maksud mereka? Maksud mereka adalah kalau kita isbatkan sifat-sifat ini pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendengaran, kita pun mendengar dengan pendengaran. Jadi kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala dah sama dengan manusia. Allah dengar dengan pendengaran, kita dengar dengan pendengaran. Equal tak? Equal. Kita melihat dengan penglihatan, Allah melihat dengan penglihatan, dia jadi equal. Jadi sebab tu dia kena apa? Dia nak tak equalkan dia. Jadi dia kena omit lah. Yang sama hanya apa? Mendengar, melihat. Kalau tak cakap mendengar, melihat, mana boleh Allah kata mendengar, melihat. Macam mana nak keluar daripada bab ni, daripada muskilah ni, nak sama dengan makhluk ni, tak mau sama dengan makhluk. Itulah mereka ta'til. Mereka apa? Kosong dengan makna dia. Mereka buang makna dia, iaitu melihat dengan tanpa penglihatan, atau mendengar dengan tanpa pendengaran, mencipta dengan jatuh penciptaan. Wah, ni macam mana tak tahu. Baik. Jadi untuk kita, untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaAllah itulah kajian yang tepat. Allah kagum. Tapi bukan kagum yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap yang terperanjat, yang itu, yang ini dengan kurang ilmunya dan tanpa persediaan dan seterusnya. Sebab di dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran pun ada sebut Allah kagum, iaitu dalam surah As-Saffat dia ada dua qiraat, bal ajibta wa yasfarun wa idza dzukiru la yadhkurun, iaitu bahkan engkau kagum sedangkan mereka yaskharun, mereka menyindir, memperli-perlikan kamu, dan apabila mereka diingatkan, mereka tak mau ambil peringatan. Dan sambungannya lagi lah ayat-ayatnya. Dan ada satu qiraat dengan taknya di baris atas, ajibta, bal ajib lah, bal dengan baris depan, bal ajibtu wa yaskharun, bahkan aku telah kagum, dan mereka terus menerus dalam mempersendakan. Apabila diberi peringatan, mereka tak ambil peringatan. Jadi ajib tu itu juga satu kiraat yang sahih, mutawatir. Jadi yang kagum siapa sekarang ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana dah ada pun kena dalilnya Allah kagum sebagai satu sifat untuk Allah SWT, kita pun katakan Allah kagum yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak takwil apa-apa. Kita cakap fama asbarahum alannar, yang ini datang daripada Allah SWT. Allah kagum mereka boleh sabar tahan api neraka. Tapi maksud dia apa ni? Ya, ini menunjukkan apa ni, kezaliman orang-orang yang buat dosa ni. Sanggup dia nak tahan api neraka ni dengan dia apa? Menjual ataupun menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Satu lagi tafsir yang disebutkan oleh ulama, mereka katakan tetap kagum. Tapi yang kagum di sini bukan daripada Allah SWT. Habis daripada siapa? Daripada orang yang membaca. Fama asbarahum alannar, ini untuk siapa? Untuk orang yang baca. Jadi kita bila baca, kita rasakan bahawa alangkah sabarnya mereka nak tahan api neraka dengan melakukan dosa, menyembunyikan ilmu dan membelinya ataupun menjualnya dengan harga yang sedikit. Satu lagi kemuskilan tentang fama asbarahum alanna, kita tafsirkan dengan bahawa alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. benar-benar ataupun tidak mereka ini bersabar terhadap azab api neraka. Mereka betul-betul boleh sabar kan dengan azab neraka ke mereka tak sabar? Yang kita tahu dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran, kita jumpa bahawa mereka tak boleh sabar. Mana ada orang boleh sabar dengan azab Quran, azab api neraka? Mereka kata, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Siapa Malik? Nama untuk malaikat yang menjaga api neraka Jahannam. Liyaqdi alaina rabbuk. Tolonglah minta Tuhanmu matikan kita. Kenapa mereka minta macam ini? Mereka tak minta keluar tau. Sebab mereka tahu mereka tak boleh keluar. Hukum Allah tak boleh berubah. Jadi mereka minta apa? Okeylah, kita dah kena azab ni pasal kita mati. Jadi kita tak kena ulang lagi azab tersebut terus menerus. Ini menunjukkan mereka dapat bersabar terhadap azab api neraka ataupun tak boleh sabar. Tak sabar. Tapi dalam ayat ini Allah kata alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Ya. Dan Allah tahu mereka tak sabar, Allah kata mereka sabar. Sebab tu saya katakan ayat ni ada kemuskilan daripada sudut. Kalau kita nak senang, kita tak payah cakap ni semua je lah. Saya dah cakap dengan awak, saya kasih awak pintu-pintu tafsir ni sebenarnya. Kita nak aplikasi kaedah-kaedah tafsir. Kalau betul-betul nak tafsir macam ni. Kalau kita nak kasih nasihat, jangan masuk macam ni lah. Bila khutbah kita sebut, orang pun boleh faham. Kalau nak tafsir, dia ada permasalahan. Jadi maksud di sini yang disebutkan oleh ulama, fama asbarahum alannar, mereka ni memang tak sabar. Tetapi bila mereka buat dosa tersebut, seolah-olah mereka boleh bersabar tahan azab api neraka. Ada berseolah-olah perbuatan menunjukkan mereka ni sabar. Jadi Allah SWT mengucapkan firman ini bukan berdasarkan apa yang akan berlaku, mereka akan bersabar terhadap api neraka. Tapi berdasarkan apa? Perbuatan yang mengatakan bahawa mereka ni boleh sabar tahan azab api neraka. Macam orang buat maksiat sekarang ni, terang-terangan, betul tak? Baik. Jadi kita katakan, wah, dia ni betul punya terror, betul punya tak takut, dia berani dengan Allah SWT. Berani ke betul-betul? Hari kiamat dia takkan berani kan? Tapi sekarang perbuatannya berani. Jadi kita ucapkan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukannya. Daripada perbuatan. Perbuatan juga kadang-kadang boleh jadi apa ni? Boleh jadi percakapan. Maksudnya boleh kita tafsirkan dengan percakapan. Betul ke tak ni? Boleh jadi hukum atau tak boleh jadi hukum? Perbuatan boleh jadi hukum. Ataupun hanya percakapan saja yang kita ambil. Dalam hukum syarak, ya, percakapan memang. Dan kadang-kadang perbuatan itu kalau zahir menunjukkan sesuatu, kita hukumkan dia dengan. Sebab tu kat mahkamah tak boleh cakap, saya tak pernah cakap macam gini pun, saya tak pernah maki dia pun. Saya tak pernah maki Amun dia, tak pernah hina dia pun. Mana boleh? Amun boleh hukum saya dengan apa yang saya tak cakap. Tapi perbuatan dia, awak hari-hari buat macam gini, buat macam gini, macam gini. Awak punya muka macam gitulah, awak punya aksi macam gitu. Oh, tetap dihukum. Sebab perbuatan itu apa? Kadang-kadang lebih jelas daripada apa? Percakapan. Jadi Islam tu adil lah, bukan hanya setakat percakapan saja. So, kalau di parlimen, kalau kita cakap salah yang jelas, apa ni, tidak menghormati apa ni majlis, boleh kena hukum tak? Out kan? Kasih red dot dia keluar, tak boleh masuk lagi. Dan kalau dia tak cakap, muka dia punya apa, ajuk-ajuk, ejek-ejek orang ke, atau ejek speaker, kena keluar tak? Saya kena keluar punya. Kalau tak kena keluar, maknanya itu satu hukum yang apa? Yang bodoh lah. Dia tak mensamakan perkara yang sama sebenarnya. Jadi, Islam tidak, Islam kita lihat semua. Kadang-kadang macam gitu tak payah tanya niat. Apa asal muka macam gitu? Tak ada, saya tak niat apa-apa. Saya suka buat muka gini. Mana ada? Ini dah tak payah tanya niat. Nama lama niat tak main kat sini. Tak pakai kat sini. Baik. Jadi kita dah faham tafsir fahamah asbarahum alanna. Kira. Ya, ada orang yang tak pakai asbarah tu sebagai sabar. Jadi dia tafsirkan dengan apa ni, alangkah berani. Apa dia kata? Beraninya mereka menentang api neraka. Baik. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Jadi semua hukum ini Allah terangkan sebabnya, kenapa Allah berikan hukum macam gini yang berat. Ini satu lagi, satu rahmat daripada Allah SWT. Allah boleh saja hukum tanpa terangkan kenapa. Kita buat rules and regulation, semua orang kalau nak datang mesti pakai uniform, mesti macam ini, macam ini, rambut mesti macam ini. Perlu tak ada terangkan sebab kenapa mesti uniform colour ni macam, rambut mesti macam gini. Awak pernah tak pergi sekolah tanya kenapa dia buat rule macam ini? Tu pun ada orang tanya. Tak, Ustaz tak boleh. Islam kata boleh rambut panjang-panjang. Kenapa sekolah Ustaz tak boleh? Nabi suruh. Lama pening juga. Kita cakap perempuan pergi sekolah, kalau budak perempuan pergi sekolah Muslimat, tak boleh pakai inai, tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai gelang apa semuanya. Ustaz ni kan boleh. Siapa kata Islam tak boleh kasih? Kenapa sekolah Ustaz tak boleh? Alamak. Ada juga orang tanya. Tapi asal je orang tak tanya. Kalau sekolah nasional, ada orang tanya tak? Tak ada. Ini lah masalah dia. Kita, umat kita selalu gaduh. Selalu gaduh. Jadi pada kita ni bukan masalah dia nak ikut sunnah ke ikut hukum ke apa semua. Ni masalah apa kakak? Dia tak boleh terima kepimpinan selain daripada diri dia. Dia je nak jadi apa ni, ketua, nak setkan undang-undang dan sebagainya. Jadi kalau gitu apa kita jawab? Awak buka sekolah, awak letak peraturan awak kan. Dia cerita, sekarang saya punya sekolah, awak ikutlah peraturan saya. Pening. Saya kata budak lelaki, budak perempuan pun, walaupun dalam Islam budak perempuan boleh inai rambut dia, sekolah kita tak boleh. Kita akan cek, buka tudung dia. Bukan perut lelaki, cek lah. Ustazah dia akan cek. Cek kalau tu dia akan dia apa? Dia hitamkan rambut dia apa semuanya. Dia katakan dalam Islam boleh kita apa ni, inaikan rambut untuk perempuan. Jadi ni semua dia dah nak tahu. Dia tahu pula hukum-hukumnya. Kau dalil semua. Cerita lah teringat lah. Sebab itu dia nak pula. Semua dia dah tahu. Kita kata jangan pakai seluar, dia kata perempuan tak boleh pakai seluar panjang lah apa semuanya. Semua dia kata apa dalil, semua dalil, semua nak dalil. Pasal dia nak buat. Pasal apa? Dia nak buat. Jadi asalnya kita tak perlu nak terangkan kenapa itu pun kita terangkan. Kita tahu, kita terangkan lah. Kalau nak terima-terima, tak nak sudah. Tapi Allah SWT lagilah walillahi matalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Dia perlu kena terangkan kenapa ni haram, kenapa ni haram, kenapa ni haram. Tak perlu. Tapi Allah SWT terangkan juga supaya apa, bila kita amalkan dengan lebih yakin, lebih mudah kita nak terima. Itu pun bukan untuk semua perkara. Jadi Allah terangkan kenapa hukum-hukum ini di dalam kitabnya, zalika. Dan demikian itu adalah kerana, bi anna maknanya dengan, adalah kerana bahawa Allah SWT telah turunkan Alkitab dengan kebenaran. Kitab ni diturunkan kebenaran. Bagaimana kamu boleh sembunyikan? Dah terangkan tadilah, dia tak payah tafsir lagi. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya yang ini bukan pasal yang tadi ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, yakni tentang kebenaran Alkitab itu, lafi syiqaqin ba'id, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh, yakni daripada kebenaran. Jadi ada Allah SWT sebutkan tentang kenapa tak boleh sembunyikan ilmu, kerana kitab itu diturunkan kebenaran. Kemudian Allah SWT sebutkan pula tentang orang-orang yang berselisih tentang Alkitab. Jadi ini ada sebahagian orang lain yang mungkin sembunyikan kitab dan menjual ayat-ayatnya dengan harga sedikit, ataupun tidak. Ataupun tidak. Yang penting mereka ni sama-sama ada kena mengena dengan Alkitab, dengan kitab-kitab Allah SWT ni. Apa dia? Mereka berselisih-selisih di dalam kitab-kitab Allah SWT. Dan bagaimana keadaan mereka? Kata Allah SWT, lafi syiqaqin ba'id, dan benar-benar di dalam keadaan penyimpangan yang jauh. Kita tafsirkan sedikit apa makna ikhtilaf fil kitab. Boleh tak kita berselisih tentang kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh ke tak boleh? Tak boleh jawab boleh ke tak boleh. Kita dah faham dah, saya rasa sekarang. Apa-apa soalan dia je ustaz tanya tak boleh jawab, yes or no. Kalau kita cakap tak boleh, selisih faham dalam Al-Kitab tu. Banyak ulama selisih pendapat tentang Al-Quran. Yang ini tentang sebahagian ayat Al-Quran tu kala. Ada hukum kata gini, ada hukum kata gitu kala. Bahkan ada kata ni mansuh, ada kata ni tak mansuh pun ada juga. Dan adakah kita kata ulama-ulama tu semua salah? Tak juga. Jadi tak boleh jawab yes or no lah. Kalau kita kata, oh boleh selisih dalam kitab, oh bahaya juga. Orang Yahudi selisih tentang Alkitab dia. Orang Kristian berselisih tentang Injilnya. Dan sebagai orang Islam pun tak nak terima sebagai Al-Quran. Jadi itu pun salah juga. Jadi ini menunjukkan bahawa kita kena apa? Kita kena jalan jauh sikit. Kita tarik nafas sikit. Kemudian kita lihat apakah situasi-situasi ikhtilaf berselisih di dalam kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama, berselisih seperti mana berselisihnya Ahlul Kitab, iaitu dia apa? Dia tidak terima kitab melainkan kitab dia saja. Betul tak? Ini berselisih kan ni? Jadi ini hukumnya apa? Haram dan berdosa. Semua kitab daripada Allah SWT mesti diterima. Ataupun Ahlul Kitab yang berselisih tentang apa yang terdapat dalam kitab mereka. Diorang ada macam-macam version. Injil macam-macam version. Yahudi punya kitab pun ada macam-macam version. Old Testament tu pun ada macam-macam. Itu istilah boleh tak boleh? Tak boleh, haram dan dosa. Baik. Adapun kita ada ikhtilaf di dalam sebahagian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut mentafsirkannya, memahaminya, kerana ia tidak begitu je jelas. Seperti ayat-ayat hukum dan seterusnya, bukan ayat akidah. Maka apa hukumnya? Jawabnya apa? Boleh. Jika dengan syarat-syaratnya daripada para mujtahid, bolehlah. Kerana apapun, bila mereka ikhtilaf ini, mereka bukan sengaja nak berselisih antara satu dengan yang lain. Jadi perselisihan ini perselisihan ikhtilaf, tapi ini bukan perselisihan yang baid, sehingga kan tak boleh disatukan di bawah satu agama, satu fahaman. Adapun perselisihan yang kita sebutkan yang mula-mula 1, 2, 3 tadi, itu adalah perselisihan yang fi syiqaqin ba'id. Syiqaq maknanya dua pecahan, dua simpang. Ini syiq aiman, syiq al-aisar. Simpang yang apa ni, ataupun samping yang kanan, samping yang kiri. Jadi maknanya ada yang kat sebelah kanan, ada yang kat sebelah kiri, jauh pula tu. Jadi ikhtilaf dalam hukum mahkamah Allah SWT tak masuk dalam ayat ini. Walau bagaimanapun, terdapat kata-kata bahawa bukankah ikhtilaf itu rahmat. Dan mereka meriwayatkan hadis kononnya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan atau khilaf di antara umatku itu, di dalam umatku itu adalah satu rahmat. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabnya adalah, pertama sekali hadis ini kata Syekh Al-Albani rahmatullah dan ramai ulama hadis tak ada asalnya, tak ada sanadnya pun. Ini kata-kata siapa? Tapi dan maknanya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu firman Allah SWT, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan mereka akan terus menerus mukhtalifin, iaitu dalam perselisihan. Illa man rahima rabbuk, melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Menunjukkan apa? Orang yang tak khilaf dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang khilaf tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kamu boleh kata ikhtilaf ummati rahmat? Ikhtilaf umatku adalah rahmat, bertentangan Quran. Lepas tu dia tak ada sanad pula tu. Jadi sepatutnya khilaf itu keburukan, bukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia akan menjauhkan antara satu orang dengan satu orang, satu kumpulan dengan satu kumpulan. Lagi banyak khilaf kalau empat orang, empat mazhab ada, ataupun empat perpecahan akan berlaku dalam satu-satunya perkara. Sebab itu kita tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW tentang perpecahan umat-umat yang terdahulu kepada 71, 72, dan umat ini akan berpecah pada 73. Menunjukkan firqah ini, ikhtilaf ini rahmat ataupun bukan? Tentu sekali bukan rahmat. Jadi seharusnya kita jangan ikhtilaf. Kita berusaha untuk iktilaf, iaitu untuk bersatu. Jadi kita bila kaji, bukan untuk kita khilaf, tapi untuk kita apa? Untuk kita kembali kepada kebenaran. Dan kita tak boleh bersatu melainkan kita kembali kebenaran, kepada kebenaran. Dan kebenaran tu hanyalah kita balik kepada Al-Quran, farudduhu ilallah war rasul, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cuba nak bersatu atas nama masyarakat Singapura, atas nama masyarakat Melayu Islam, atau atas nama apalah, tak boleh bersatu. Awak letaklah simbol keris, kita bersatu atas simbol keris sekte orang Melayu. Tak boleh kita bersatu. Mesti bersatu atas apa? Bersatu atas satu mazhab pun tak boleh. Bersatu kerana mazhab Syafi'i, boleh tak bersatu? Mana boleh, nanti yang lain takkan bersatu. Jadi mesti bersatu atas apa? Atas Al-Quran dan atas sunnah, dan atas fahaman sahabat-sahabat. Itulah cara kita boleh bersatu. Walau bagaimanapun, sebenarnya kata-kata yang semakna seperti ikhtilafu ummati rahmat ataupun khilaf itu adalah rahmat, ini memang sabit, benar, datang daripada ulama-ulama salaf. Daripada sebahagian tabi'in pun mereka ada sebut-sebutkan bahawa ikhtilaf itu rahmat. Tapi ketahuilah, tafsiran kepada kata-kata mereka itu bukan seperti ikhtilaf yang kita dah sebutkan yang salah tadi. Tapi maksud mereka adalah apa? Ikhtilaf itu rahmat kepada orang yang mujtahid, imam-imam yang berijtihad untuk keluarkan hukum. Sebab macam mana boleh jadi rahmat? Sebab kalau mereka betul, mereka dapat dua pahala daripada Allah SWT. Satu, usaha mereka nak cari kebenaran, dan satu lagi, mereka betul pula. Dan tetap rahmat daripada Allah SWT kalau mereka salah. Mereka dapat satu pahala, iaitu pahala usahanya, walaupun tak dapat pahala apa, tepat pada kebenaran. Adapun untuk umat, memang dia tak boleh jadi rahmat. Kita pening kepala tak habis. Namun ada satu keadaan khilaf itu boleh rahmat, boleh menjadi rahmat. Ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala, di mana kita pergi pasar dan entah macam mana dekat pasar jual daging, dan tak diketahui mana satu daging halal dan mana satu daging haram. Dan ketak, dan memang confirm ada daging haram kat dalam, tapi kita tak tahu yang mana satu. Kerana sebab-sebab tertentu lah, kerana dah terlampau umum sangat apa ni perkara ini, tanpa kita tak boleh elakkan lagi. Dan mungkin kepada sayur-sayuran, kalau bukan daging dan sebagainya. Maka untuk seseorang biasa pergi ke sana, ini khilaf kan? Ini halal ke haram, halal ke haram? Ada kata halal, ada kata haram. Maka apa hukumnya pada orang yang nak beli tu? Dia tak boleh beli terus atau dia beli aje? Ha? Kalau kata tak boleh beli terus, macam mana dia nak hidup? Ini bukan sekali ni, hari-hari ni kan? Kerana perkara tersebut telah umum kepada satu-satu tempat tersebut. Jadi Syekh Islam kata, ulama semua kata, dalam keadaan seperti ini dia boleh beli saja mana-mana daripada pasar tersebut. Bila dah teruk sangat, dia boleh jadi rahmat. Ada khilaf sangat, dia jadi rahmat, wallahu alam. Itulah keadaan yang kita boleh mungkin katakan khilaf itu jadi rahmat. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang tak tahu nak ikut dalil dan sebagainya, jadi kadang-kadang khilaf itu boleh jadi rahmat daripada sudut apa? Dia tanya kepada orang alim tu, apa orang alim tu cakap, dia boleh ikut, rahmat untuk dia, wallah. Jadi insyaAllah kita selesai tafsirkan ayat-ayat ini. Ada 1, 2, 3. Baik, kita baca sikit dalam kitab, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 124-126. Yang pertama, haram hukumnya menyembunyikan kebenaran, terutama apabila hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai keuntungan duniawi, baik itu berupa harta maupun kedudukan. Dan kedua, peringatan bagi para intelektual Muslim, ulama-ulama Muslim, agar tidak mengikuti tingkah laku para intelektual ulama Ahlul Kitab yang menyembunyikan kebenaran dan memberikan fatwa kepada orang dengan kebatilan, dengan tujuan mendapatkan berbagai manfaat material tertentu. Yang ketiga, peringatan agar menjauhi perbedaan pandangan tentang Al-Quranul Karim, kerana hal itu akan menyebabkan perpecahan dan permusuhan yang mendalam di antara kaum muslimin. Yang kita khilaf dalam Al-Quran. Jadi ada soalan kat sini macam panjang ni. Panjang ya. Tapi saya rasa bukan boleh jawab eh. Yang nombor satu, jika seorang hendak membayar kafarah sumpah dengan memberi makan 10 orang miskin, haruskah makanan itu dimasak atau cukup kita berikan bahan makanan seperti beras atau gandum? Saya jawab pendek aja. Jawabnya apa? Dua-dua boleh. Dia boleh masak makanan tersebut, kasih 10 orang miskin, ataupun dia cukup kasih beras ataupun gandum. Tapi mana yang lebih bagus? Dia masak lebih bagus, lebih senang. Senangkan orang lebih bagus. Yang kedua, saya telah membaca bahawa waktu asar adalah antara waktu panjangnya bayang-bayang sama dengan objek bayang itu hingga matahari menguning. Apakah solat seorang itu akan diterima jikalau dia meleka-lekakan solat apabila matahari telah menguning? Dan kami dapati bahawa jadual waktu solat tidak menetapkan akhir waktu asar, iaitu bila matahari menguning. Bagaimanakah kita harus tetapkan batas waktu asar ini? Satu hari kalau kita sampai, babnya di dalam kitab Sahih Muslim ada bab Kitabul Mawaqit tentang waktu-waktu solat. Tapi sekarang ini kita jawab dengan ringkas. Persoalannya adalah apa hukumnya kita leka-lekakan solat sampai masuk matahari dah menguning. Jadi perbuatan meleka-lekakan ni, yang saya faham, apa awak faham? Meleka-lekakan ni sengaja tak sengaja, lambat-lambat kan? Sengaja. Sengaja lambat-lambatkan sampai akhir waktu. Apa hukumnya? Semalam atau kemarin kita pernah sebutkan bahawa solat itu termasuk ibadah yang mempunyai waktu muasak, waktu yang luas. Orang boleh solat awal, pertengahan, hujung pun boleh sebenarnya. Betul tak? Boleh. Asalnya boleh. Tetapi bila dia dah sampai kat betul-betul hujung, sehinggakan boleh terlepas waktu dengan tanpa uzur, ada hadis lain pula, ada hadis lain pula yang apa ni, yang menyebutkan bahawa tilka solatul munafiq. Itu adalah solat munafiq. Iaitu dia lambat-lambatkan solat sampai akhir waktu, kemudian dia solat dengan seperti patuhnya burung. Kenapa? Dan habis waktu. Kemudian munafik pun lagi bagus, masih solat lagi. Kita habis terus. Habis National Day baru kita solat. Tak terus ah. National Day break. Memang break lah nanti satu hari. Ataupun habis bola baru kita apa? Kita solat kat stadium. Jadi sengaja dia leka-lekakan sampai habis waktu memang. Lepas tu dah terpaksa nak kena cepatkan. Itu maknanya kecuaiannya lah. Itu tidak dibenarkan. Maknanya itu berdosa mengikut hadis tadi. Tapi kalau bukan kerana sebab itu, tak masa dia ada waktu lagi untuk dia solat walaupun akhir waktu, maka kita katakan boleh. Walaupun itu tidak akal. Dan tentang bahawa jadual waktu solat tidak menetapkan akhir waktu asar, iaitu bila matahari menguning. Sebenarnya ada hadis lagi yang dia cuma sebutkan satu hadis saja. Yang ni waktu asal bayang sama dengan objeknya kan, sampai menguning. Kita ada hadis apa dia? Hadis Jibril. Bahawa Nabi SAW solat belakang Jibril di hadapan Ka'bah. Pernah dengar tak hadis ni? Hadis sahih. Lepas tu Jibril solat pada hari yang pertama semua awal waktu. Kemudian pada hari yang kedua semua pada akhir waktu. Kemudian apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Waktu solat untuk umatmu adalah di antara dua waktu ini. Di antara dua waktu ini. Jadi hadis ini dalil bahawa waktu solat adalah daripada awal waktu ini dan akhir waktu tersebut. Jadi pada akhir waktu. Minta maaf Ya. Jadi dalam saya ada lagi satu hadis bahawa waktu solat adalah selagi mana waktu tersebut tak masuk kepada waktu yang kedua. Atau ada hadis saya tanya dalam Bidayatul Mujtahid kita pernah belajar. Jadi waktu solat itu mula kemudian dia habis, dia selesai apabila masuk waktu yang lagi satu. Jadi maksud matahari menguning ini mesti ditafsirkan dengan hadis-hadis yang kita baca tadi, iaitu akhir waktu asar adalah bukan matahari menguning sahaja, tapi bila matahari dah terbenam. Dan memang matahari terbenam, dia akan apa? Dia akan kuning. Dia tak putih lagi, dah tak ada putihnya lagi. Maknanya dia dah terbenam. Dan tak mungkin jadual waktu tak sama dengan perkara ini, tak mungkin. Jadi akhir waktu adalah bila waktu maghrib. Dan satu saya nak ingatkan, waktu solat, perbezaan waktu solat, nak isbatkan waktu solat dengan nak isbatkan bulan, anak bulan Ramadan ke hari raya, tak sama. Tak sama, tuntutan dia tak sama. Dalam anak bulan mesti dengan ru'yah, ada nas. Tapi untuk waktu solat boleh dengan takdir, dia ringan, dia tak sama. Ini kalau nak bahaskan, ada diperbahaskan oleh ulama apa bezanya. Sebab tu ada orang kiaskan, kenapa kita boleh pakai hisab untuk tengok untuk apa ni bulan Ramadan, isbatkan awal bulan dan akhir bulan, berkiaskan dengan apa? Dengan waktu solat. Waktu solat tak ada orang pergi tengok punya matahari. Letak apa tu? Sandal ke apa, tak ada lah, dah tak ada buat lagi. Mana ada orang buat? Semua pakai apa? Takdir. Dan tak ada orang, tak ada ulama ingkar bab itu. Kita ada pembahasannya tentang hal ini, kenapa ini dibolehkan, tapi untuk anak bulan tak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.